marfu yang terletak di awal jumlah. Apa yang dimaksud dengan khabar Aba Umar? Nah, isim marfu yang menerangkan keadaan mubtada. Isim marfu yang menerangkan keadaan mubtada. Dilihat dari sisi bentuk lafadznya dia marfu. Dilihat dari sisi arti dia menerangkan keadaan mubtada. Mana contoh mubtada khabar Aba Yazid? Allahu, Allahu basirun, Allahu basirun. Allah adalah zat yang maha melihat. Ainal mubtada Aba Asiyah. Lafzul jalalah Allah. Nah, sebutkan itu. Ainal mubtada, al mubtada lafzul jalalah Allah. Nah. Mana khabarnya? Sebelumnya. Kenapa Allahu di sini nah menjadi mubtada? Hana Abdul Razak. Nah, isim marfu yang terletak di awal jumlah. Nah, apa tanda rafa'nya Abaila? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Ismul mufrad. Kalau ditanya kenapa mubtada marfu? Belum sebutan kemarin kayaknya. Belum. Kenapa mubtada marfu? Disebutkan oleh ahli i'rab, al-mubtada'u marfu'un bil-ibtida'. Mubtada itu marfu karena memang dia di awal kata, di permulaan kata, ibtida'. Jadi i'rabnya misalkan Allahu basirun lafzul jalala Allah mubtada'un marfu'un bil-ibtida'. Mubtada lafzul jalalah Allah mubtada yang marfu lil ibtida. Kenapa marfu? Karena dia memulai, karena di awal kata. Yang menyebabkan dia marfu karena di awal kata lil ibtida, karena memulai kata dengannya, karena di permulaan. Barakallahu fik. Itu kata ahli i'rab. Allahu basirun, mana khabarnya Hana Bahrul? Basirun, berarti basirun khabarun mubtadaun, atau basirun khabarul mubtadai. Basirun adalah khabar, khabar mubtada. Kemarin juga belum disebutkan kenapa khabar marfu. Kata ahli i'rab, khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada. Penyebabnya marfu'nya khabar adalah dengan sebab adanya mubtada. Penyebab marfu'nya khabar karena ada mubtada. Karena mubtada penyebabnya dia marfu'. Barakallahu fikum. Jadi kita ketahui sekarang mubtada penyebab marfu'nya apa? Lil ibtida karena di permulaan kata. Khabar marfu, kenapa marfu? Karena adanya mubtada. Barakallahu fikum. Kalau fa'il kenapa marfu? Fa'il kenapa marfu? Hah? Fa'il kenapa marfu? Apa yang menyebabkan fa'il marfu? Kata para ulama i'rab, wal fa'il marfu'un bil fi'li. Fa'il itu marfu karena ada fi'ilnya di depannya itu. Karena fi'il dia marfunya. Naam, fa'il marfunya karena fi'il. Naam. Naibul fa'il kenapa marfu? Ya karena fi'il juga sama. Adapun mubtada kenapa marfu? Karena di awal kata. Adapun khabar kenapa marfu? Karena adanya mubtada. Itu kata ahli al-i'rab. Nah sekarang nam contohkan mubtada khabar yang lainnya selain Allahu Basirun Aba Hakim. Contoh mubtada khabar. Nam al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Nah, sebelum saya lupa, yang terkait dengan mubtada, mubtada harus ada alif lamnya, harus ma'rifat. Ma'rifatnya dengan adanya alif lam. Nah, mubtada harus ma'rifat dengan alif lam. Atau enggak usah dengan alif lam. Mubtada harus ma'rifat. Itu saja. Karena ma'rifat bukan hanya alif lam nanti. Ma'rifat kata yang sudah jelas. Nah. Lawan dari nakirah. Al-masjidu kabirun. Masjid itu. Nah, jelas itu. Nah, pakai alif lam dia. Al-masjidu. Masjid itu. Masjidnya sudah jelas. Masjid itu besar. Masjid ini besar. Itu namanya apa? Pakai al. Itu namanya ma'rifat. Nah. Kalau orang Inggris bilang pakai de. De pakai de. Nah, itu namanya. Nah. Itu nah. Jadi mubtada harus ada alif lamnya. Harus ma'rifat. Nah. Ya. Hah? Kalau domir enggak. Kalau domir sudah ma'rifat. Domir sudah ma'rifat. Nah, ya nama orang sudah ma'rifat. Coba lihat ma'rifat kayaknya sudah belum ya, macam-macam ma'rifat belum. Nanti di depan mungkin. Nah, yang termasuk ma'rifat isim nama apa, nama-nama orang, kemudian apa, domir, semuanya ma'rifat. Ada nanti ya babnya mana kata-kata yang termasuk ma'rifat. Yang sudah hanya muzakkar muannas ya. Nah. Yang sudah isim-isim mabni. Isim ma'rifat belum. Jadi mubtada apa harus ma'rifat. Di antara ma'rifat adanya alif, alif lam. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak boleh kita mengatakan masjidun kabirun. Padahal kita maksudnya apa? Mengatakan masjid itu besar. Enggak bisa dengan terjemah masjidun kabirun. Harus apa? Harus apa? Pakai alif lam. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Mobil itu bagus. Apa bahasa Arabnya Aba Hudzaifah? Mobil itu bagus. As-sayyaratu bagus. Jayid. Cantik, cantik apa cantik? Jamilah. Oh, cantik bisa. Nah, kalau cantik bisa. Kalau bagus tidak bisa. Nah. As-sayyaratu jamilatun. Cantik. Nah. Ya, bagus. As-sayyaratu jamilatun. Ada alif lamnya? Ada. Nah, as-sayyaratu. Mudzakkar atau muannas as-sayyaratu? Mu'annas. Apa tanda mu'annasnya? Tak marbutah. Jamilatun. Nam. Indah. Cantik. Bagus. Barakallahu fikum. Ada mu'annasnya juga. Karena apa? Kalau mubtadanya mu'annas, kemarin apa? Khobarnya juga harus mu'annas. Karena harus sesuai. Contoh yang lain, Aba Nabil. Ar-rijalu salihuna santa. Orang laki-laki itu adalah orang-orang soleh. Mana mubtadanya? Ar-rijalu. Kenapa disebut mubtada? Nah, isim marfu terletak di awal jumlah. Mana khabarnya? Salihuna. Marfu. Tanda rafanya apa? Wau. Kenapa dengan wau? Jama muzakkar salim. Santa. Harus sesuai. Nam ar-rijalu jama. Jama taksir. Kemudian salihuna jama muzakkar. Tidak mengapa. Yang penting sama-sama jama. Nam. Aba Zuhair. Contoh mubtada khabar. Nam. Al-ustadu amamal masjidi. Nam. Ini nanti. Binis-binis khobar nanti. Nam. Sekarang masih mubtada khobar yang berbentuk mufrad. Yang satu kata dulu. Nam. Aba Nam. Aba Gosan. Contoh mubtada khobar. Al-qalamu maksurun. Mana mubtadanya? Al-qalamu. Naam. Marfu. Tanda rafanya? Tanda rafanya. Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena isim mufrad. Naam. Ma'rifat di sini. Al-qalamu. Ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya? Alif lam. Al-qalamu. Maksurun. Jadi apa maksurun? Khobar. Apa hukumnya khobar? Apa hukumnya khobar? Hukumnya marfu. Atau hukumnya marfu. Tanda rafanya apa? Maksurun. Apa tanda rafanya? Al-qalamu maksurun. Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Naam, Darman. Contoh mubtada khabar. Anta nasihun. Hah? Nasyitun. Anta nasyitun. Naam, anta nasyitun. Mana mubtadanya? Anta. Jenis mubtada dari apa ini? Dari dhamir. Karena mubtada boleh dari isim dhahir, boleh dari isim dhamir. Kalau mubtada berbentuk dhamir, ada tanda rafanya? Enggak ada. Apa kita katakan? Fi mahalli raf'in. Menempati tempatnya rafa. Anta mubtada'un. Mabniun ala al-fath. Fi mahalli raf'in. Dan fi mahalli raf'in. Kemudian nasyitun sebagai apanya? Khobar. Naam. Apa hukumnya khobar? Marfu. Tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Aba Ali. Buat mubtada khobar. Yang beraneka ragam khobar. Ada musanna, ada jama, ada ismul homsa, ada isim maksur, ada isim mangkus. Ada ismul adila yang sarif. Nah, yang penting apa? Sesuai. Ada mufrad, ada musanna, ada jama, ada muzakkar, ada mu'annas. Nah, Aba Ali. Aliyun ganiyun. Nah, sederhana. Aliyun ganiyun. Aba Abdirazak. Masya Allah. Al-kitabani jadidani. Asanta. Al-kitabani jadidani. Dua kitab itu baru. Mana mubtada-nya Abu Abdul Razak? Al-Kitabani. Naam. Marfu'? Kenapa marfu'? Ya. Kenapa jadi mubtada? Kenapa mubtada marfu'? Karena di awal kalimat. Naam. Apa tanda rafa-nya? Alif. Kenapa dengan alif? Si musanna. Mana khabarnya? Jadi dani. Hukumnya khabar apa? Marfu. Tanda rafanya? Alif. Kenapa dengan alif? Isim musanna. Kenapa mubtada khabar? Kenapa khabar marfu? Apa penyebab khabar marfu? Kenapa khabar itu marfu? Nah, disebabkan karena mubtada. Jadi sesuai al-kitabani jadidani. Ya, musanna, musanna. Mubtadanya musanna, khabar juga musanna. Aba Ramdhani. Al-khamisu jadidun. Nah, masanta. Aba Sauda. Ana alimun. Nah, mana mubtadanya? Ana. Terbentuk dari apa? Dhamir. Bagaimana i'rabnya? Ana mubtada'un mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Karena ana mubtada'nya dari apa? Dari dhamir. Mubtada'nya dari dhamir. Naam, alimun khabarnya. Naam, Aba Marwazi. Contoh mubtada' khabar. Al-waladani mujtahidani. Mana mubtadanya? Naam. Apa hukumnya mubtada? Marfu, tanda rafanya? Alif. Kenapa dengan alif? Isim musanna. Mana khabarnya? Naam. Apa hukumnya khabar? Apa hukumnya khabar? Apa hukumnya? Marfu. Tanda rafanya? Alif. Nah. Barakallahu fikum. Abadani. Muhammadun tilmidun. Ahsanta. Aba Najiyah. Al-Muslimuna Salihuna. Ahsanta. Mana mubtadanya? Al-Muslimuna. Mubtada marfu. Apa tanda rafanya? Wau. Kenapa dengan wau? Jama' muzakkar salim. Mana khabarnya? Salihuna. Juga marfu. Tanda marfunya wau. Karena sama-sama jama' muzakkar salim. Aba Atifah. Muhammadun tabibun. Naam. Aba Abdurrahman. Al-masjidu wasikhun. Apa arti wasikhun? Hudzaifah. Kotor. Naam. Coba datangkan mubtada khabar Hudzaifah. Al-baitu qaribun. Ahsanta. Wahyu. At-talibatu mujtahidatun. Ahsanta. At-talibatu mujtahidatun. At-talibah muzakkar atau musanna? Namu muzakkar atau muannas? Muannas. Naam. Apa tanda muannasnya? Ta. Naam. Maka khabarnya juga harus muannas. Mujtahidatun. Ghassan. Contoh mubtada khabar. Al-mudarrisani hadirani. Asanda musanna. Alwi. Apa? Al-auladu ya'kuluna. Ya'kulu nanti khabar. Nanti berupa nanti khabarnya jumlah akan datang. Naam. Aba Ahbab. Al-Hakibatu Ghaliyatun. Naam. Ya, Al-Hakibatu Ghaliyatun. Tas itu mahal. Asanta. Al-Hakibah Mu'annas. Naam. Kemudian khobar juga Mu'annas. Anas. Naam. Al-Hajaru Saqilun. Al-Hajaru Saqilun. Batu itu berat. Naam. Barakallahu fikum. Ini semuanya bentuk-bentuk mubtada yang kebanyakannya tadi dibuat mubtada dari isim zahir. Sebagian ada mubtada dari bentuk isim dhamir. Barakallahu fikum. Ketentuan-ketentuan mubtada. Naam. Yang pertama, mubtada dan khobar harus selalu marfu. Sudah jelas ya? Naam. Kemudian susunan mubtada dan khobar ialah jumlah yang dimulai dengan isim. Yang paling penting, ketentuan yang nomor 4. Susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai. Yang pertama sesuai apanya? Sesuai dari bilangannya. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Nah, kalau mubtadanya namusanna, barakallahu fikum, maka khobarnya juga harus musanna. Kalau mubtadanya jama, maka khobarnya juga harus ya jama. Nah. Baik. Jika mubtadanya muannas, maka khobarnya pun harus muannas. Ini paling penting dalam membuat mubtada khobar yang khobarnya masih satu kata. Nah, nanti ada beberapa macam khobar yang harus kita tuntas di dalamnya. Jenis macam-macam khobar, ada 4 macam. Kalau tuntas di dalam bab khobar ini, nanti ke depannya cuma itu khobar. Karena khobar nanti apa? Banyak digunakan, maka pas bab khobar harus benar-benar apa? Mutqin barakallahu fikum. Kita lanjut barakallahu fikum. Catatan, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il ma'lum, maka isim tersebut adalah fa'il. Bila ada isim marfu didahului oleh fi'il ma'lum, maka isim tersebut adalah fa'il. Bukan naibul fa'il, bukan mubtada, bukan khobar. Coba contohkan isim marfu yang didahului oleh fi'il ma'lum. Aba Talhah. Daraba Aliyun. Naam. Apa yang dipukul? Al-Kalb. Naam. Kalau benda, apa benda yang sering dipukul? Kalau benda yang sering dipukul apa? Hah? Daraba Aliyun Al-Kalb. Naam. Ali memukul kalb. Itu anjing. Mana isim marfu yang didahului oleh fi'il? Ali, Aliyun. Maka dia adalah fa'il. Baik. Ya. Baik isim marfu tersebut mufrad ataupun musanna atau jama' atau isim asmul homsah. Yang penting dia apa? Marfu. Yang terletak setelah fi'il ma'lum, maka dia fa'il. Jangan lupa kemarin ada fa'il yang sudah kita sebutkan, itu nanti yang paling banyak didapati dalam kitab. Iya. Fa'il apa itu? Fa'il masdar muawwal. Fa'il yang terbentuk dari masdar muawwal an dan fi'il mudhari. Seperti apa contohnya? Yasurruni an tajtahida. Iya. Mana fa'ilnya? An tajtahida. An dan fi'ilnya. Menyenangkanku jika engkau bersungguh-sungguh. Nah. Wajib bagimu sholat duhur. Apa kita katakan? Yajibu alaika antusolliya az-zuhra. Mana fa'ilnya? an tusallia. Wajib bagimu berpuasa. Apa kita katakan? Yajibu alaika an tasuma. An dan fiilnya. An dan tasuma. Jangan lupa itu. Itu yang paling banyak di dalam percakapan barakallahu fikum di dalam bahasa dalam kitab seperti itu. Yang kedua, bila ada isim marfu didahului oleh fiil majhul, maka isim tersebut adalah naibul fa'il. Seperti apa contohnya barakallahu fikum Aba Umar? Bila ada isim marfu didahului oleh fiil majhul, maka isim tersebut adalah naibul fa'il. Apa contohnya Aba Umar? Duribal kalbu. Mana isim marfu? Al kalbu. Nah, terletak setelah apa? Fi'il majhul. Nah, maka dia naibul fa'il. Bila ada isim marfu, sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il, tidak ada fi'il ma'lum, atau fi'il majhul. Tidak ada pula fi'il majhul. Maka isim tersebut adalah mubtada. Bila ada isim marfu, sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il ma'lum, tidak ada fi'il majhul, maka dia adalah mubtada. Isim marfu terletak di awal jumlah. Al-amthilah. Kita lihat. Contoh-contoh mubtada khobar. Yang pertama, al-waladu mujtahidun. Mana mubtadanya? Al-waladu. Nah, mubtada harus apa? Harus marfu, i'rabnya. Kemudian harus ma'rifat atau nakirah? Harus ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya di sini? Ada alif lam. Harus ada alif lamnya. Al-waladu. Nah, mubtada. Marfu'un. Apa penyebab mubtada marfu? Karena di awal kata. Marfu'un bil ibtida. Mujtahidun apanya? Khabarun. Marfu? Marfu'un. Dengan apa sebab marfunya? Dengan adanya mubtada. Bil mubtada. Berarti mujtahidun khabarun marfu'un bil mubtada. Wa alamatu rafihi apa? Dhammatun. Kenapa? Li'annahu ismul mufrad. Begitu ya. Nah. Jadi i'rab secara lengkap menurut ahli i'rab, al-waladu mubtada'un marfu'un bil ibtida. Wa 'alamatu rafihi dhammatun dhakhiratun 'ala akhirih. Mujtahidun khabarun marfu'un bil mubtada. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Naam, begitu. Al waladani mujtahidani. Aba Ramdani, mana mubtada? Naam, kenapa disebut mubtada? Isim yang marfu terletak di awal jumlah. Apa tanda rafa'nya? Kenapa dengan alif? Simusana. Mujtahidani sebagai apanya? Khobar. Apa hukumnya khobar? Tanda rafanya? Dengan, kenapa dengan alif? Simusana. Sesuai. Nam al-waladu musanna. Mujtahidani juga musanna. Kalau ada contoh. Yang jeli, perhatikan. Al-waladani. Naimaini. Dua anak laki-laki itu tidur. Al-waladani naimaini. Benar apa salah Abu Abdul Razak? Salah. Kenapa? Nah, seharusnya khabarnya naimani. Marfu. Kalau naimaini bukan marfu, dia mansub, ahsanta. Naam. Kalau ada enam contoh. Al-waladani. Enam. Qari'una. Qari'una al-Quran. Qari'una. Enam. Abali. Benar apa salah? Al-waladani qari'una. Yang benar apa? Qari'una. Jadi kalimat ini. Qari'un apa qari'un? Qari. Iya, qari, qari. Apa itu qari? Orang yang membaca. Berarti apa? Qari'ani. Al-waladani qari'ani. Baik, lanjut. Al-auladu mujtahiduna. Naam. Al-auladu mujtahiduna. Naam. Apa kosan? Al-auladu sebagai apa? Mubtada. Kenapa disebut mubtada? Si marfu terletak di awal. Jumlah apa tanda rafanya? Apa? Tanda rafanya apa? Kenapa dengan dhamma? Kenapa? Karena jama taksir. Naam. Jama taksir marfunya dengan dhamma. Mana khabarnya Aba Hakim? Mujtahiduna. Mujtahiduna marfu. Tanda rafanya apa? Kenapa dengan wau? Jama muzakkar salim. Santap. Sesuai? Sesuai. Naam. Al-bintu mujtahidatun. Al-bintu mujtahidatun. Naam. Aba Nabil. Mana mubtadanya? Al-bintu. Muzakkar atau muannas? Muannas. Ma'rifat atau nakirah? Apa tanda ma'rifatnya? Alif lam. Mana taib? Sebagai apa kedudukannya al-bintu tadi? Sebagai apa al-bintu? Mubtada. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu terletak di awal kalimat. Tanda rafanya? Tanda rafanya? Dhamma kenapa dengan dhamma? Si mufrad. Khabarnya mana? Mujtahidatun. Muzakkar dan muannas? Muannas. Apa tanda muannasnya? Ta marbutah. Berarti sesuai. Mubtadanya muannas, khabarnya juga muannas. Barakallahu fikum. Naam. Al-bintani mujtahidatani. Apa artinya Abu Huzaifah? Al-bintani mujtahidatani. Dua anak perempuan itu bersungguh-sungguh rajin. Nah, ya. Ini mubtada dibentuk dari apa? Terbentuk dari isim apa? Isim musanna, zaid. Ya, isim musanna. Isim yang menunjukkan dua. Enam. Apa tanda rafanya? Alif. Kenapa dengan alif? Karena isim musanna. Ahsanta. Al-banatu mujtahidatun. Ini mubtada terbentuk dari apa? Abailla. Jama muannats salim. Al-banat. Naam. Khabarnya naam. Mana khabarnya Bahrul? Mujtahidatun. Bentuknya apa ini? jama manasik salim sesuai. Barakallahu fikum, seperti itu mubtada khobar. Ini baru 6 khobar yang terdiri dari satu kata. Nanti akan kita ketahui khobar 6 ada macam-macamnya. At-tamrin, tamrin latihan. Al-mudarrisu hadirun, guru itu nam hadir, datang, tiba, nam, ada di tempat, hadir. Ini bentuknya apa? Mubtada dan khobar bentuk dari mufrad. Sekarang jadikan nam mubtada dan khobar yang mufrad ini menjadi musanna. Menjadi musanna. Naam, Aba Ahbab. Menjadi apa? Al-mudarrisani hadirani. Ahsanta. Naam. Kalau ada mengatakan al-mudarrisani hadiraini, salah atau benar? Naam Anas. Kenapa? Apa? Khobarnya tidak? Tidak apa? Tidak marfu. Naam, santa. Naam. Al-mudarrisani hadirani. Jadikan jama sekarang. Jadikan jama. Naam. Aba Zuhair. Al-mudarrisuna hadiruna. Ahsanta. Jadikan mu'annas. Maksudnya mufrad mu'annas. Menjadi apa? Abdul Razak. Al-mudarrisatu. Nah, jangan dipanjangkan saja. Al-mudarrisatu hadiratun. Jadikan musanna mu'annas. Naam, Aba Asya. Musanna mu'annas. Al-mudarrisatani hadiratani. Ahsanta. Aba Yazid, jama, jama mu'annas. Al-mudarrisatu hadiratun. Naam. Ya. Belum terbentuk mubtada dari isim maksur. Ya. Coba buat mubtada dari isim maksur. Abadani. Isim maksur. Al-Fata. Al-Fata Ghaniyun. Seorang pemuda itu kaya. Al-Fata Mubtada. Marfu. Apa tanda rafanya Bodani? Dhammah Muqaddarah. Dhammah Muqaddarah. Jadikan musanna. Coba. Al-Fata Ghaniyun. Jadikan musanna. Aba Umar. Al-Fataya Ghaniya. Ghaniya. Al-Fataya Ghaniya. Gitu. Naam. Dah. Aba Talha. Benar apa salah? Al-Fataya Ghaniya. Naam. Al-Fata Ghaniyun. Jadikan musanna. Jadi apa? Al-Fataya Ghaniya. Sama. Indah lah bahan aja. Al-Fatani. Al-Fatani. Apa goniatan? Goniatan. Goniatani. Jadi musa mana sini? Naam, Aba Adifah. Oh, lewat, lewat. Naba Aba Abdurrahman. Al-Fatayani Goniyani. Jadi Al-Fata kalau jadi musanna Al-Fatayani. Dihidupkan apa? Al-Fata. Al-Fata gitu ya. Goniyun. Ini yang mufrad. Al-Fata dijadikan musanna apa tambahnya alif dan? Alif dan nun. Ya. Tambahnya menjadi apa? Al-Fata. Al-Fata. Ini kan apa ini? Ini Yani. Yani. Ini Ani ya. Alif dan nun. Gani. Goniyani. Ya. Memang kitab ini enggak menyebutkan bagaimana cara membuat isim musanna dari isim maksur. Kitab-kitab bilang disebutkan. Nah, semangku disebutkan. Karena apa? Mesti akan terjadi. Harus tahu. Tambah alif dan. Nah, dimangkus, dimangkus apa? Yang mukhor. Al, al-qadi apa kita katakan? Apa al-qadi? Khabar dulu, khabar dulu. Jadi, pintar ya, zakiun. Zakiun. Hakim itu cerdas, pintar. Zaki, Zakiun. Atau Akhir. Akhirun cerdas. Teliti. Adil ya, boleh. Adilun boleh. Adil. Adilun. Adilun. Pilih mana saja? Teliti. Apa teliti? Nah. Ya. Bisa. Dijadikan musanna jadi apa? Al-Qadiyani. Ya. Al-Qadiyani. Nah, Al-Qadiyani. Al-Qadiyani Zakiyani. Zakiyani. Gitu. Nah. Kalau jamaknya apa? Nah. Al-jamaknya Al-Qudati. Qudati. Takdir. Al-Qudatu Zakiyuna atau Az-Kiya. Az-Kiya'u. Az-Kiya'u. Taib. Jadi sesuai mubtada dan khobar. Enam. Saya sengaja minta mubtada dari isim maksur nam untuk mengenalkan musananya. Ya, al-fata goniun. Musananya menjadi apa? Al-fatayani. Goniyani. Nah. Jamanya apa? Jamanya? Al-fityanu al-fatatu al-fityanam. Ya, al-fityanu. Naam. Kita lanjut. Sama juga apa? Isim mangkus. Al-qadi, al-qadiyani, al-qudatu. Naam. Fityanu atau al-fatatu. Jamannya dua. Naam. Jama taksir. Baik, jadi seperti itu catatan daripada mubtada khobar harus sesuai. Barakallahu fikum. Nah, ini hakikatnya baru kita mengenal satu jenis khobar. Mubtadanya tuntas. Adapun khobarnya baru satu jenis. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Naam. Aba Marwazi, saya lulus. Apa bahasa Arabnya? Mubtada khobar ini. Ana tanjau. Tanjau fil mudhari ya? Fil mudhari atau bukan? Naam. Ana tanjau, saya engkau sedang lulus. Tanjau engkau sedang lulus. Nah, berarti belum sesuai khobarnya. Coba jadikan. Saya adalah orang yang lulus. Gitu kan. Nah. Mubtadanya sudah ana. Orang yang lulus. Nah. Apa saudah? Ana najihun. Najih. Najih, orang yang lulus. Najih. Ya. Najih. Ya. Ya. Ini perubahan dari tasrif. Nah, ada tasrif istilahi nanti insyaallah. Nah. Karena kita tetap harus belajar tasrif istilahi, harus belajar ilmu sharaf. Nah. Nomor dua, mereka berdua laki-laki lulus. Aba Ramdhani. Mereka berdua lulus laki-laki. Mereka al-waladani. Mereka berdua lulus. Pakai domir. Pakai domir, mubtadanya domir, Aba Ramdhani. Huma najihun. Nah, Aba Asiyah, benar apa salah huma najihun? Yang benar apa? Huma najihani. Karena najihun kan satu orang mufrad, huma kan dua. Harus sesuai. Huma najihani. Huma najihani. Najihani. Baik. Mereka berdua perempuan lulus. Nan Abali. Huma najihatun. Nah, Aba Nabil. Mereka berdua lulus, perempuan. Hiya. Satu orang kalau hiya. Huma najihani. Sama berarti dengan laki-laki. Karena ini dua perempuan. Nah. Aba Dhani. Nah. Huma najina jihani. Sama berarti. Apa atifah? Huma najihatani. Ada tanya. Perempuan. Huma najihatani. Najihatani. Asalnya apa? Najihatun kan? Asalnya najihatun. Najihatun. Dia najihatun. Dia seorang perempuan yang ini. Kedua, huma najihatan. Mereka laki-laki lulus. Abu Yazid. Hum? Hum najihuna. Ya. Salihuna. Nam najihuna. Nah, mereka perempuan lulus. Abu Talha. Mereka perempuan lulus. Hunna. Hunna najihatun. Pakai alif dan tak jama mohon. Mohon nasih salih. Barakallahu fikum. Ya. Ingat, mubtada harus ma'rifat. Kalau mubtadanya dari simdha, zahir. Kalau mubtadanya dari domir, maka domir telah dihukumi ma'rifat. Kemudian mubtada khabar harus sesuai dari jumlahnya, mufrad, musanna, jamaknya, kemudian muzakkar, mu'annasnya, kemudian marfu, mansub, marfunya. Untuk i'rabnya. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita masuk ke khobar. Khobar harus pelajaran tersendiri. Karena rinciannya ada 4. InsyaAllah besok hari. Nah. Nah, intas satu khobar ulangan insyaAllah. Setelah khobar. Iya. Ya, satu khobar lagi selesai, rencana ulangan. Ya, kemarin Naibul Fa'il belum ulangan. Sekarang insya Allah selesai khobar, kita ulangan mubtada khobar. Karena penting. Nah, mubtada khobar. Barakallahu fikum, khobar harus dihafal jumlah khobar. Barakallahu fikum. Insya Allah. Semoga usaha kita, barakallahu fikum, Allah memberikan taufik supaya kita benar-benar mampu barakallahu fikum mengilmui nam untuk kemudahan kita nam dan kebagusan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, tetap semangat, tetap nam berdoa kepada Allah, diberikan kemudahan barakallahu fikum nam dan dijauhkan dari segala macam penghalang barakallahu fikum. Karena kalau tidak ada taufik, walaupun kita sudah semangat, walaupun kita sudah sempatkan, namanya nam penghalang rintangan banyak barakallahu fikum. Kita minta di barakallahu fikum ditolong dari berbagai sisi sampai berhasil barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam.